Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil alam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Dars kita pada ahkamul janaiz, yaitu kita ambil dari kitab yang pernah kita jadikan sebagai panduan di daurah. Nah, yaitu Mulakhas Ahkamul Janaiz berbahasa Indonesia. Dan ini kesimpulan-kesimpulannya atau ringkasannya. Dan kita akan terangkan insyaallah ta'ala secara mendetail. Dengan itu, siapa yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Barang siapa yang belum paham, silahkan untuk minta agar dipahamkan kembali. Tidak ada masalah. Sehingga kita selesai darinya dalam keadaan paham, berilmu, dan siap untuk praktek. Baik, kita masuk pada pelajaran pertama. Pelajaran pertama dipersembahkan untuk yang sakit. Jadi, apa-apa saja yang selayaknya bagi orang yang sakit itu untuk ia amalkan. Apa saja akan disebutkan di sini. Apa selayaknya yang ia harus perbuat ketika dia dalam keadaan sakit. Dan tentunya sakit yang disebut di sini adalah sakit yang biasanya mengantarkan dia ke kematian. Sakitnya berat. Sakit keras. Baik, dengan itulah yang pertama dikatakan dipersembahkan untuk yang sakit. Mengapa diawali dari pelajaran ini dipersembahkan untuk yang sakit? Padahal kita mempelajari bab tentang jenazah. Karena biasanya orang mati itu diawali dengan sakit. Biasanya. Kebanyakannya, mayoritas diawali dengan sakit. Nah, maka sebelum kita mempelajari tentang bagaimana memandikan jenazah, menyolati, menguburkan, mengkafani sebelumnya, maka dari sini kita mulainya. Yaitu ketika seorang itu dalam keadaan sakit, maka apa-apa saja yang harus ia lakukan. Nah, jadi bukan berarti setiap orang yang mau meninggal sakit dulu. Lah, tidak. Tidak sedikit mereka yang meninggal tidak diawali dengan sakit. Banyak. Dan itu memang yang ditakutkan. Yang paling ditakutkan oleh para ulama, yaitu mautul fajah. Bahkan itu ditakuti oleh semua orang. Mautul fajah. Meninggal dadakan. Ya Allah. Kalau sakit mungkin ada persiapan. Wah sakit, apalagi parah. Wah, kemungkinan akan meninggal. Dia bertobat kepada Allah. Dia akan menyelesaikan amanahnya. Minta maaf. Wah gadah. Tapi kalau mautul fajah, tabrakan. Meninggal. Tidak ada kesempatan untuk bertobat. Tidak ada kesempatan untuk mengembalikan amanah. Dan yang lainnya. Mautul fajah. Nah, mati dengan tiba-tiba. Tidak ada sakit sebelumnya. Tiba-tiba meninggal. Berhenti detak jantungnya. Tiba-tiba. Banyak yang seperti itu. Tidak tabrakan, tidak apa. Tiba-tiba jatuh dari motornya. Nah, jatuh. Nabrak. Ini dan itu. Ini mautul fajah. Nah, dan kita semua tidak tahu. Apakah meninggalnya kita nanti itu diawali dengan sakit atau tidak? Tidak tahu. Nah, dengannya lah. Kita tetap terus bertakwa kepada Allah Taala. Beramal dengan amal yang baik, yang saleh. Sehingga ketika kita diwafatkan oleh Allah Taala dalam keadaan baik. Itu yang disebut dengan husnul khatimah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak tahu seorang jiwa itu. Nah, tidak tahu apa yang ia akan lakukan hari esok. Tahu besok kita akan berbuat ini dan itu. Tidak ada yang tahu. Suatu yang gaib. Yang tahu hanya Allah SWT. Kita hanya rencana. Rencana saya besok mau ke rumahnya si Fulan. Besok aku akan mengerjakan ini dan itu. Rencana. Tapi Allah SWT yang menakdirkan. Nah, ternyata tidak terlaksana. Meninggal. Dan juga seorang tidak tahu. Di bumi mana dia meninggal. Ya ini di mana dia meninggal? Di tanah mana? Di kota mana? Di daerah mana? Tidak tahu. Ada yang memang di kotanya, ada yang di luar kota, ada yang dalam perjalanan, wahakada. Nah, jadi dipersembahkan untuk yang sakit, memang demikianlah kebanyakan diawali dengan sakit. Dan yang pertama, dipersembahkan untuk orang yang sakit, yang pertama itu husnubban. Atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnubban, berbaik sangka. Yaitu berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Ada husnudzan, ada su'udzan. Kalau husnudzan, berbaik sangka. Kalau su'udzan, berburuk sangka. Bagi mereka yang sakit, yang terlebih sakitnya adalah sakit yang berat. Yang kemungkinan dia akan meninggal setelah itu. Maka husnudzanlah kepada Allah SWT. Sakit keras dari setruknya, sudah 3 kali 4 kali berbaring lumpuh ini dan itu, naik difonis oleh dokter sebentar lagi, menurut ilmu medis sebentar lagi, serahkan kepada Allah. Wah, kata tetap dokter tidak bisa untuk memastikan bahwa dia akan mati besok atau sebentar lagi dia akan mati, tidak bisa. Nah, cuman hanya mereka mengatakan menurut keilmuannya, menurut medis kami angkat tangan, tidak mampu lagi. Ada. Nah, maka bagaimana ketika dia sudah divonis seperti itu? Husnudzan billahi azza wa jalla. Ini insyaallah yang terbaik buatnya. Nah, ini yang terbaik. Jangan sampai su'udzan kepada Allah SWT. Seorang muslim ketika dia mengimani dari seluruh perbuatan Allah SWT, enteng hidupnya, ringan hidupnya. Kenapa? Selalu bertawakal kepada Allah SWT dalam segala keadaan. Mau keadaan senang, gembira, maka dia pun beriman kepada Allah SWT. Nah, ini yang dikehendaki oleh Allah. Semoga ini kebaikan bagi kami. Bersyukur. Ketika dia ditimpa musibah, sakit membawanya, dia pun sama. Husnudzan kepada Allah SWT. Iman. Ini dikatakan dengan beriman pada takdir Allah SWT yang baiknya dan yang buruknya. Antu'mina billahi, antu'mina biqadari, khairihi wa syarrih. Engkau beriman dengan takdir Allah SWT, baik dan juga buruknya. Jadi husnudzan dalam segala keadaan. Nah, bukan husnudzan hanya pada ketika dia diberi kenikmatan. Maka ia pun, alhamdulillah, kami diberi kekayaan, alhamdulillah. Ingat kepada Allah SWT. Diberi kesehatan, alhamdulillah, husnudzan kepada Allah SWT. Itu saja. Kemudian dalam diuji oleh Allah SWT dan dicoba, su'udzan. Dia berburuk sangka. Sudah mengamalkan ibadah, tapi diberi sakit. Gimana Allah? Nah, lihat. Ini su'udzan. Apakah semua orang yang dicoba oleh Allah SWT berarti Allah benci? Pendek sekali pikirannya. Apakah setiap orang yang diuji, dicoba oleh Allah SWT dengan kekurangan ini dan itu, berarti Allah SWT murka kepada dia? Ini pikiran manusia yang pendek. Padahal mereka yang berilmu memahami ketika banyak ujian itu, semakin banyak ujian itu dan cobaan, maka sungguhnya Allah SWT sedang mencintai dia. Inna Allah Ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum, faman radhiya falahu ridha, waman sakhita falahu sukh. Sungguhnya Allah Ta'ala apabila dia mencintai suatu kaum, maka Allah SWT menguji mereka, diuji. Dan barang siapa yang riba terhadap ujian ini, husnudzan termasuk riba, maka Allah SWT pun riba. Dan barang siapa yang ia benci, su'udzan, maka Allah SWT pun membencinya. Nah, ada. Nah, dengan itu tanamkan husnudzan pada diri kita pada setiap keadaan. Bukan sebagaimana mereka yang disebutkan oleh Allah SWT. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Lihat pendeknya mereka di dalam memahami dari nikmat-nikmat Allah SWT, perbuatan Allah. Seorang apabila dia diuji oleh Allah SWT, kemudian diberi dia nikmat, kemudian dia diberi oleh Allah SWT kesenangan, kemudian ia dimuliakan oleh Allah SWT, maka ia pun mengatakan, sungguhnya Rabbku telah memuliakan aku. Ingat kepada Allah. Nah, dan ketika dia diuji oleh Allah SWT, faqadara 'alaihi rizqa, diberi rezeki, ditentukan rezekinya. Nah, sedikit dia diberi apa ditimpa suatu musibah, sakit dan yang lainnya. Rabbi ahanan, sesungguhnya Rabbku telah menghinakan aku, telah merendahkanku. Nah, tidak seperti itu. Nah, itu bukan ukuran. Nah, bukan ukuran. Baik. Husnudzan, berbaik sangka kepada Allah SWT. Maka jangan sampai kita meninggal dalam keadaan su'udzan. Jangan sampai. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Jabir rawahu Muslim, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann bi rabbih. La yamutanna ahadukum, jangan sampai salah satu di antara kalian meninggal, illa wa huwa yuhsinu dhann bi rabbih, kecuali dia dalam keadaan husnudzan kepada Rabbnya. Min hadis Jabir rawahu Muslim. Hada, ini yang dikatakan dengan husnul khatimah. meninggal dalam keadaan husnudzan kepada Allah SWT, dalam keadaan baik. Kemudian yang kedua, jangan berputus asa dan jangan mengharap kematian. Jangan berputus asa dan jangan mengharap kematian. Nah, bagi mereka yang sakit, terlebih sakitnya adalah sakit yang parah, maka jangan berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah SWT. Harapkan kesembuhan. Sakitnya bagaimana? Besarnya, beratnya, haraplah kesembuhan dari Allah SWT. Harapkan. Berdoa kepada Allah SWT agar disembuhkan. Minta kepada Allah SWT agar diberi kesembuhan. Kalaupun sembuh Allah alam, atau kalaupun sembuh lama ini, semuanya tidak ada yang berat bagi Allah SWT. Nah, jika Allah SWT menghendaki besok sembuh, sembuh. Padahal sebelumnya sakitnya parah. Banyak yang seperti itu. Setelah dokter ini angkat tangan, dokter itu angkat tangan. Kemudian dia datang ke dokter yang diisyaratkan dia untuk pergi ke sana. Dan dia bertawakal kepada Allah SWT. Dapat menyembuhkan dokter itu. Bi'idnillah azza wa jal. Sering kita dapatkan seperti itu. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Setiap ada yang berilmu, ada lagi yang lebih berilmu. Ada. Yang itu semuanya berujung pada Allah SWT. Allah SWT yang memberi penyakit ini dan Allah SWT yang menyembuhkannya. Nah, sehingga ketika dia tidak berputus asa, maka ia pun akan mengharap pada Allah SWT. Mengharap kesembuhan. Nah, jangan berputus asa. Dan jangan mengharap kematian. Dan jangan mengharap kematian. Karena melihat sakitnya lama, tidak kunjung sembuh-sembuh. Maka ia pun mengatakan, ya Rabb, matikan aku juga ya Rabb. Nah, jangan. Jangan mengharap kematian. Tidak boleh. Kenapa? Karena seorang kalau sudah mati, akan terputus amalannya. Dengan itulah jangan mengharap kematian. Seorang ketika dia sakit, masih bisa berbuat amalan saleh. Dengan dia membaca Al-Quran, berzikir. Nah, kalaupun dia tidak bisa untuk berjalan, alhamdulillah di tempat dia bisa beribadah. Banyak sekali dari cara-cara beribadah. Dan itu semuanya disesuaikan dengan keadaannya. Allah tidak akan menghukum seseorang karena dia tidak sempurna dalam beribadah. Salli qa'iman. Fa'in lam tastati' faqa'idan. Fa'in lam tastati' fa'ala janbin. Salatlah engkau dengan berdiri. Jika engkau tidak mampu, maka dengan duduk. Jika tidak mampu, maka engkau dengan berbaring. Kalian. Nah, bagaimana pahalanya? Sama dengan mereka yang berdiri. Kenapa? Karena dia berbuat seperti itu karena keadaan. Kalaupun tidak, maka dia pun sama seperti kita. Sholat berjamaah di masjid. Nah, sholat dengan berdiri. Wah, kata. Dan demikian seterusnya. Nah, dengan itu, jangan mengharap kematian. Kalau mati, maka terputuslah amalan. Idza matal insan in qata'a 'amaluh. Apabila orang itu meninggal, maka terputuslah amalan. Tidak bisa lagi beramal. Disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah di Bukhari dan Muslim, la yatamanna ahadukumul maut. La yatamanna ahadukumul maut. Janganlah salah satu di antara kalian mengharap kematian. Kemudian kata beliau, wala yad'u bihi min qabli an ya'tiya. Dan janganlah ia berdoa sebelum kematian itu datang. Assalam. Innahu idza mata inqata'a 'amaluhu. Sesungguhnya apabila ia meninggal, maka terputuslah amalannya. Wa innahu la yazidul mu'min 'umruhu illa khairan. Sesungguhnya tidak akan bertambah umur seorang mukmin kecuali kebaikan. Ini dalam hadis Abu Hurairah. Afwan, tadi ana sebutkan riwayat Bukhari Muslim, yang benar riwayat Muslim. Nah, dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim disebutkan, la yatamanna ahadukumul maut. Jangan sampai salah satu di antara kalian mengharap kematian. Mengharap kematian karena musibah, karena kefakiran, karena ujian, karena sakit dan yang lainnya. Jangan. Wala yad'u bihi min qabli an ya'tiya. Dan jangan juga berdoa kematian sebelum kematian itu mendatanginya, sebelum ajal itu tiba. Jangan. Nah, jangan. Innahu idza mata inqata'a 'amaluh. Ini dia sebabnya. Innahu idza mata inqata'a 'amaluh. Karena apabila dia meninggal, maka terputuslah amalannya. Terputus amalannya. Tidak bisa lagi beramal. Wa innahu la yazidul mu'min 'umruhu illa khairan. Sesungguhnya tidaklah bertambah umur seorang mukmin kecuali kebaikan. Semakin panjang umurnya, ditambah alhamdulillah kebaikan. Walaupun dia dalam keadaan sakit, maka itu adalah kebaikan bagi dia. Maka janganlah mengharap kematian. Terputus amalan dunia, tempatnya beramal. Kalau sudah meninggal, maka terputuslah amalan. Nah, yang ada yaitu hisab. Bahkan sebelum dia di yaumul kiamah nanti, di kuburnya akan ditanya. Dan sudah tidak bisa lagi, dia beramal. Nah, kesempatan. Walaupun dia dalam keadaan sakit, kesempatan untuk dia beramal. Dari amalan yang saleh. Nah, kemudian juga, mengapa seorang itu tidak boleh untuk mengharap kematian? Karena dimungkinkan seorang itu, jika dia adalah orang yang berbuat keburukan, kejelekan, dan dosa, maka ada kemungkinan dia akan bertobat sebelum meninggalnya. Dengannya jangan mengharap kematian. Nah, jangan mengharap kematian. Tanggung seluruh hidupku untuk kemaksiatan dan dosa. Aku tidak sholat. Maka ia pun putus asa. Kemudian ia pun mengharap kematian. Nah, jangan. Bisa jadi di akhirnya dia akan bertobat kepada Allah SWT dengan dipanjangkan umurnya. Nah, yakni disembuhkan oleh Allah SWT. Maka jangan harapkan kematian. Jika dia adalah orang yang baik, maka dengan ia diberi sembuh oleh Allah SWT, maka akan bertambah kebaikan dia. Amalan dia tambah, ibadah dia tambah, kebaikan. Kalaupun dia adalah orang yang berbuat kejelekan dan dosa, jika dia diberi kesembuhan, maka ia akan bertobat kepada Allah SWT. Nah, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, rawahul Bukhari Muslim, la yatamanna ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Dalam hadis Abu Hurairah rawahul Bukhari Muslim, dikatakan la yatamanna ahadukum al-maut, jangan sampai salah satu di antara kalian mengharap kematian. Imma muhsinan fala'allahu yazdad, bisa jadi jika dia adalah orang yang berbuat baik, maka kebaikan akan bertambah. Kebaikan dia akan bertambah. Kenapa? Karena dia sembuh. Karena dia tidak meninggal waktu itu. Karena dia mengharap kesembuhan, maka bersabarlah, bertambah dia. Maka kebaikan pada dia. Wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Boleh jadi jika dia adalah orang yang berbuat dosa, maka ia akan bertobat kepada Allah SWT. Maka dia akan bertobat kepada Allah SWT. Bagi orang yang sakit. Nah, bagaimana dengan pengunjungnya? Nah, nanti lagi ada pembahasannya. Nah, ini hanya dipersembahkan untuk yang sakit. Amalan-amalan apa saja yang selayaknya untuk mereka amalkan. Ini diantaranya. Jangan berputus asa dan jangan mengharap kematian. Kemudian, apabila orang yang sakit ini adalah sakit yang parah. Bahkan dia bukan hanya sekedar parah. Merasakan kesakitannya. Merintih. Nah, ada orang yang sakit-sakit parah. Tapi dia tidak merasakan sakitnya yang dia derita. Lumpuh. Tidak bisa dia berdiri. Nah, tapi apakah setiap saat dia sakit? Tidak. Nah, hanya saja dia tidak bisa jalan, tidak bisa dia duduk umpamanya dan yang lainnya. Beda dengan seorang yang dia sakit terus. Sehingga terkadang dia mengatakan seperti ditusuk jarum. Nah, sakit menahan tidak kuat. Nah, ini menurut dia seperti itu. Sakit dan sakit. Dan itu sering datang dan terus datang. Nah, bagaimana kalau dia sudah merasa tidak kuat? Benar-benar tidak kuat. Nah, dan ini adalah sakit yang memang benar-benar parah. Dan divonis oleh dokter adalah memang benar-benar parah. Dan banyak orang yang seperti ini tidak selamat. Tanyakan mereka. Maka kalau keadaan memang seperti itu, diperbolehkan dia untuk mengatakan. Nah, untuk mengatakan dengan doa sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Allahumma ahyini makanatil hayah khairan li. Allahumma ahyini, ya Allah, hidupkanlah aku, yakni panjangkanlah umurku. Ya Allah, panjangkanlah umurku dengan diberi kesembuhan umpamanya. Nah, ahyini makanatil hayatu khairan li. Selama hidup itu adalah baik bagiku. Ya Allah, beri aku umur panjang selama hidup itu baik bagiku. Kemudian watawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Watawaffani, dan wafatkan aku. Idza kanatil wafatu, apabila wafat itu, meninggal itu, khairan li, kebaikan bagiku. Nah, demikian dengan doa yang seperti itu. Nah, ini disebutkan dalam hadis Anas rawahul Bukhari wa Muslim. Allahumma ahyini makanatil hayah khairan li, watawaffani Idza kanatil wafah khairan li. Ya Allah, tetap hidupkanlah aku, panjangkanlah umurku jika hidup itu adalah baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika wafat itu adalah kebaikan bagiku. Lihat, berarti yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan dia. Beda dengan seorang yang ia mengatakan, ya Rabb matikan aku tidak kuat ya Rabb. Lah, tidak seperti itu. Tapi dengan doa yang seperti ini jika itu adalah kebaikan bagi dia, wafat, mati, maka Allah Subhanahu wa taala akan menakdirkannya dengan dia wafat. Nah, jika tidak, maka Allah akan beri kesembuhan dia. Maka minta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Nah, hadza. Karena dari pemahaman kita, nah, pikiran kita itu pendek. Melihat dari banyaknya dosa yang kita perbuat. Nah, kalaupun saya hidup umur sudah 70 tahunan, kemudian aku berbuat baik setelah itu, sedikit kebaikanku yang mana di umurku yang telah lalu semuanya dosa. Mana dibandingkan kebaikan di umur 70 tahun ini jika disembuhkan kemudian dengan dosa itu. Nah, lihat. Ini manusia. Padahal di sana lihat dari keutamaan-keutamaan tobat. Nah, dari ma'ruf hadis bitaqa. Mereka yang ketika dipaparkan kepadanya catatan amalan keburukan dia sejauh mata memandang dengan amalan kebaikan dia yang sedikit. Kemudian ketika ditimbang, dia pun melihat bakal binasa. Ternyata ketika ditimbang dari perbuatan dia yang sejauh mata memandang ini dari dosa dengan la ilaha illallah, berat la ilaha illallah. Nah, dengan itulah jangan mengharap kematian, jangan putus asa, jangan su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua, jangan berputus asa dan jangan mengharap kematian. Kemudian yang ketiga, berwasiat. Nah, berwasiat. Berwasiat, nah, yaitu berwasiat kebaikan kepada saudara-saudaranya, pada keluarganya. Nah, berwasiat kebaikan. Terlebih di sana adalah ada, nah, yang harus memang dia wasiatkan. Harus dia wasiatkan. Kenapa? Di rumahnya ada titipan. Titipan uang, titipan harta, barang. Kalau dia tidak mengabarkan, memberitahu kepada keluarganya, akan dianggap ini adalah milik si mayit. Nah, akhirnya dibagi. Nah, kalau dia meninggal, akhirnya dibagi oleh ahli warisnya, dikiranya ini adalah warisan. Padahal bukan, milik orang lain. Maka dia harus berwasiat. Nah, maka dia harus berwasiat. Panggil salah satu anaknya, ya waladi, nah, anak sakit, keras ini. Maka anak wasiatkan, jika aku meninggal, ini amanah, punya si fulan dari uang ini. Ini barang punya si fulan, aku pernah pinjam, kembalikan. Nah, dan juga aku pernah hutang kepada si fulan, maka tolong bayarkan dari hartaku yang ada sebelum engkau bagi nantinya. Ini. Nah, jika itu adalah ada harta-harta amanah yang harus ditunaikan, maka harus dia berwasiat. Nah, jangan sampai akan terjadi perselisihan setelah dia meninggal. Nah, ini berdasarkan hadis Ibnu Umar, rawahul Bukhari wa Muslim. Ma hakum ri'in muslimin lahu syai'un yusha fihi yabitu laylataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Umar alladhi rawahul Bukhari wa Muslim, ma hakum ri'in muslimin lahu syai'un yusafi. Tidak ada hak bagi seorang muslim jika ada sesuatu yang ada padanya, nah, yang ia layaknya ia wasiatkan, hingga yabitu lailataini, bermalam dua malam di tempatnya, illa wa wasiyatuhu maktubatun indah, melainkan wasiatnya telah tertulis di sisinya. Jadi tidak layak seorang muslim ada sesuatu yang harus dia wasiatkan, dia tidak wasiatkan hingga berlalulah dua malam, melainkan dia harus tulis dan tulisannya ada di sampingnya. Tulis sebelum tidur. Nah, ini punya si fulan, harta besar. Kalau kecil pun mungkin dia akan memaafkan. Nah, dari mereka yang dipinjami, yang itu lasyai, tidak ada harganya, akan dimaafkan insyaallah taala. Tapi kalau itu adalah besar atau yang penting, maka hendaknya dia tulis. Harta, nah, si fulan ada di aku, dan ini miliknya si fulan, itu alamat ini. Dan demikian juga, aku pernah punya hutang kepada si fulan. Sekian. Ketika itu berwasiat, soal yang ia sakit, baik, sakitnya adalah sakit parah yang memungkinkan dia akan meninggal setelah itu, maka anaknya dia berwasiat. Berwasiat dan wasiat-wasiat yang itu memang perlu untuk dia berwasiat. Di antaranya amanah harus ditunaikan dari amanah itu, maka anaknya dia wasiatkan. Nah, dalam keadaan tertulis atau dia secara lisan berbicara kepada anaknya, demikian. Nah, letakkan di almarinya. Nah, atau letakkan dari tulisan itu di tempat penyimpanan dia, sehingga ketika ahli waris itu melihatnya akan tahu bahwa orang tuanya telah mempunyai hutang atau ada barang dari orang lain di tempatnya, dan demikian seterusnya. Nah, khususnya dalam masalah hutang ini. Nah, masalah hutang tidak bisa dianggap remeh. Hutang terkadang orang lain menganggap dia adalah sedikit, tapi ternyata hutang itu adalah suatu yang besar. Kenapa? Karena disesuaikan dengan keadaan orangnya. Kalau orang yang kaya raya, kita pinjam uang 1.000 perak, insya Allah tidak akan diingat. Tapi kalau kita pinjam kepada orang yang tidak punya, maka dia mengharap kapan si fulan mengembalikan. Nah, kenapa? Karena dia pun jarang punya uang. Nah, untuk dia jajan bawahnya. Maka dalam rangka kehati-hatian, hutang seberapapun, ingat, tulis. Nah, ada dalam rangka kehati-hatian. Nah, dengan ini, setelah disebutkan oleh Rasulullah SAW hadis ini, Ibnu Umar mengatakan, "Ma marrat alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala dhalik illa wa wasiyyati 'indi." Ma marrat alayya lailatun, tidaklah semalam saja lewat bagiku. Nah, setelah aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik, qala dhalik, yaitu mengatakan hadis ini, illa wa wasiyyati 'indi, mainkan wasiatku sudah aku tulis di sisiku. Sudah ditulis. Nah, hada. Karena kadang seorang itu malu kalau dia nulis, aku punya utang mas fulan, akan kelihatan orang banyak. Malu. Nah, dengan itu disimpan di almari dia. Atau wasiat kepada istrinya. Nah, kalaupun istrinya tidak boleh tahu juga, jangan dibuka. Kecuali kalau aku meninggal, buka ini. Nah, hada. Bisa. Baik. Nah, ini wasiat. Berwasiat. Dengan wasiat yang baik. Nah, dan juga selain dari wasiat itu adalah wasiat kebaikan dalam urusan ad-din. Bagaimana itu? Berwasiat kepada keluarganya. Berwasiat kepada keluarganya agar bersabar. Kalau nanti dia qadarullah meninggal, maka nasihatkan kepada keluarganya agar bersabar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ana, antum. Katakan kepada mereka seperti itu. Aku, kalian. Nah, semuanya akan meninggal. Yang membedakan kita hanyalah waktu saja. Nah, ini duluan, itu akhir, ini duluan, nanti, wah kena. Nah, itu yang membedakan hanyalah waktu. Mudah-mudahan kita nanti ketemu di sana, yaitu di surga, dengan baik. Maka wasiati kepada mereka agar bersabar. Nah, sabar. Jangan sampai, yaitu mengatakan perkataan-perkataan yang tidak riba. Jangan. Yang ini tidak diridhai oleh Allah SWT. Dan perkataan yang buruk, su'udban, dan yang lainnya. Suamiku meninggal, maka siapa yang akan memberi rezeki aku lagi nanti? Dan siapa yang akan menafkahi aku? Apalagi perempuan, yang mereka adalah lemah. Makhluk Allah SWT yang lemah. Nah, itu. Jadi, yaitu berwasiat kepada keluarganya, agar mereka sabar. Dan juga, berwasiat kepada mereka, agar ketika dia nanti qadarullah meninggal, jangan diratapi. Jangan diratapi. Tidak boleh meratap, itu haram. Aniyah, haram. Nangis-nangis yang berlebihan. Jambak-jambak rambutnya. Robek-robek. Min akhlak jahiliyah, kata Rasulullah SAW. Termasuk dari akhlak jahiliyah. Tidak boleh. Nah, seakan-akan dia tidak riba dari takdir Allah SWT. Maka, nasihati. Terlebih mereka adalah awam. Keluarganya awam. Nah, takut akan terjadi hal ini. Kalau dia tidak berwasiat, akan dia mendapatkan dampaknya yang buruk. Si mayit. Nah, mayit yu'adzabu bima niha 'alaihi. Seorang mayit itu akan diadab di kuburnya dikarenakan dia diratapi. Loh, aneh kan kadang? Meratap bukan perbuatan si mayit, tapi dia diadab karena ratapan si mayit. Mengapa ini? Karena dia tidak berwasiat sebelumnya. Karena ia tidak berwasiat sebelumnya kepada keluarganya, khususnya mereka adalah awam yang kemungkinan akan diratapi karena keawamannya. maka ia berwasiat. Kemudian juga dia hendaknya berwasiat agar tidak berbuat bid'ah, yakni keluarganya. Nah, berwasiat kepada mereka agar tidak berbuat bid'ah, khususnya dalam masalah jenazah. Ketika dia nanti meninggal, kalau aku meninggal nanti, tolong jangan diberi bunga di atas kuburku, jangan ditalkinkan aku. Apabila engkau ditanya oleh kedua malaikat, man rabbuk, jawablah Allah. Jika engkau ditanya madinuk, jawablah Islam, dan demikian seterusnya. Jangan. Kenapa? Karena tidak ada tuntunannya dalam Islam. Nah, dan jangan disolawati, solawat ini, solawat itu, maulid ini, maulid itu, tahlil. Kalau dia sudah menasihati seperti itu, berwasiat, maka dia barak di hadapan Allah, berlepas diri. Maka dia tidak akan diazab dengan perbuatan mereka yang beda. Tidak. Nah, ini khususnya mereka yang awam. Nah, maka nasihati. Tapi penting. Bahkan nasihat yang seperti ini dalam urusan agama, wasiat ini adalah urusan agama yang lebih didahulukan daripada yang lainnya. Nah, dan juga termasuk dari wasiat yang baik, yaitu wasiatkan kepada mereka dari keluarganya agar mereka mendoakan kebaikan kepada si mayit. Jika aku meninggal nanti, tolong doakan. Doakan dengan doa yang baik. Kenapa? Doanya mereka sampai insyaallah taala. Nah, in qata amaluhu, tapi doa nyampe. Seorang mayit itu, apabila dia seorang manusia itu akan meninggal, jika dia meninggal maka terputus amalannya. Adapun doa maka dia sampai. Ada seorang yang diangkat oleh Allah SWT, seorang ayah diangkat oleh Allah SWT derajatnya. Ketika dia meninggal diangkat oleh Allah SWT derajatnya. Dan dia pun tidak merasa, amalan apa ini? Amalan apa ini ya Rabb? Sehingga engkau angkat derajatku. Maka kata Allah SWT, bidu'ai waladika saleh. Karena doa anakmu yang saleh, aku angkat engkau. Masyaallah. Ini yang diharapkan oleh orang tua. Nah, maka wasiatkan kepada mereka agar berdoa. Nah, doakan dengan doa yang baik. Dengan doa itulah akan bermanfaat untuk mereka. Bukan harta-harta mereka, bukan pangkat mereka, bukan la doa. Nah, naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillah, kita cukupkan sampai sini. Dan barang siapa yang ada pertanyaan seputar ini dan apa yang pernah, apa yang sudah kita pelajari, tanyakan nanti pada pertemuan yang akan datang. Ila huna, subhanakallahumma wa bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.